Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Adi Antara. Dan pagi hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu tentang kepribadian manusia. Kepribadian manusia ini Bapak Ibu mesti ketahui, karena di dalam bisnis, apalagi Bapak Ibu yang menjalankan bisnis jaringan, ada hal yang Bapak Ibu lakukan, yaitu tindak lanjut. Dan yang harus Bapak Ibu kuasai adalah ketika melakukan sebuah tindak lanjut atau follow up, Bapak Ibu harus mengetahui kepribadian manusia satu persatu. Dan hari ini saya mau berbagi 4 kepribadian manusia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke apa saja kepribadian manusia, kita harus ketahui kepribadian itu seperti apa, ya. Kepribadian adalah aksi dan interaksi antara individu satu dengan yang lainnya. Dan bisa dikatakan juga kepribadian itu bagaimana cara kita berinteraksi atau watak seseorang yang Bapak Ibu sekalian akan hadapi. Ada sebuah filosof dari Yunani namanya Hippocrates, di mana Hippocrates ini mengeluarkan sebuah teori yang namanya Hippocrates Galenus. Dan dikeluarkan di sebuah buku dengan bahasa Indonesia, yaitu buku Personality Plus karangan Florence Littrow, memetakan kepribadian menjadi 4 karakter kepribadian. Bapak Ibu sekalian, untuk memetakan 4 kepribadian tersebut, kita tarik garis lurus ke samping, di mana sebelah kanan kita adalah people oriented, yaitu berinteraksi kepada orang. Yang di sebelah kiri kita adalah task oriented, di mana berorientasi kepada pekerjaan. People oriented ini biasanya dia menggunakan feeling atau rasa. Kalau task oriented itu dia bias sifatnya adalah thinking, pemikir. Nah, kita tarik garis dari atas ke bawah, di mana di atas itu adalah aktif. Ya, bisa dikatakan juga aktif ini adalah ekstrovert. Di bawah adalah pasif, yaitu introvert. Baik, Bapak Ibu sekalian, satu tipe kepribadian yang pertama, di mana tipe kepribadian ini adalah sangat aktif, ya. Apa-apa diomongin, suka show off, dan biasanya dia thinking atau task oriented, ya, berorientasi pada pekerjaan, yaitu disebut dengan koleris. Nah, koleris ini di dunia populasinya hanya 3%. Kalau lebih dari itu bisa hancur dunia ini, Bapak Ibu, ya. Karena orangnya begitu aktif, ya, dan thinking. Teksnya oriented, berorientasi kepada pekerjaan. Nah, ketakutan yang dimiliki oleh seorang koleris ini adalah takut dimanfaatkan. Ya. Nah, tipe kepribadian yang kedua, tipe kepribadian yang masih orang karakternya aktif, ya, extrovert. Apa-apa diomongin, suka show off, ya, dan menggunakan feeling, menggunakan rasa. Nah, kalau sebelumnya dia thinking, pemikir, tapi kalau ini sekarang feeling, yaitu perasa. Itu namanya adalah sanguine. Nah, sanguine ini tipe orang penggembira, ya. Suka ngobrol, suka bicara, bahkan kalau diajak bicara bisa sampai 4 jam, itu diladenin. Nah, ketakutan yang dimiliki oleh seorang sanguine ini adalah takut ditolak. Ya, karena dia pakainya feeling, rasa, orientasi kepada orang-orang. Ya. Nah, tipe kepribadian ketiga yaitu tipe orang pasif, ya, tipe orang pasif dan feeling, perasa, yaitu berorientasi kepada orang. Nah, itu namanya flegmatis. Nah, flegmatis ini dia biasa tipe orang yang damai, ya. Suka mendengarkan, jadi kalau tipe orang flegmatis ini adalah tipe orang yang suka diajak curhat, ya. Jadi dia orangnya damai, ya, tenang, apa-apa dipendam, ya. Tapi ketakutan yang dimiliki orang seorang flegmatis ini adalah takut keluar dari zona nyaman, ya. Kalau suka pekerjaannya satu, itu nyaman banget dan akhirnya susah untuk keluar. Tipe kepribadian yang keempat yaitu tipe orang yang pasif tapi berorientasi pada pekerjaan, ya, pakainya thinking. Dan orangnya pasif biasanya suka perfeksionis, dan itulah seorang melankolis. Nah, seorang melankolis ini Ketika Bapak Ibu memberikan sebuah pekerjaan yang mengejar deadline, pastinya tipe melankolis ini tipe perfeksionis. Pasti akan selesai dan dia sukanya adalah di belakang layar. Nah, tipe melankolis ini punya ketakutan, yaitu takut dikritik. Ya. Dan seorang melankolis memang dia pasif dan perfeksionis. Dari keempat kepribadian ini ya punya karakter masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan bahas mengenai ketakutan dan bagaimana cara mengatasi ketakutan dari masing-masing tipe kepribadian ini dan apa saja karakter dari tipe kepribadian ini di audio book saya berikutnya.